pelajaran kita. Yaitu al-qasidah al-ha'iyah fi zuhdi wa targhib wa tarhib. Abang sama dede duduk yang tenang ya, jangan main-main ya, duduk yang tenang, duduk yang tenang ya, nggak boleh main-main ya. Karya Asy-Syaikh Al-Allamah Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Yang mana pertemuan kita ya adalah pertemuan yang kedua saat ini. Di mana sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya al-qasidah al-ha'iyah fi zuhdi wa targhib wa tarhib menjelaskan tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin terhadap kehidupan dunia ini, bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah sebagai tujuan kita, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sebagai wasilah, sebagai jalan yang kita lewati untuk sampai kepada kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Sehingga dengan demikian, kita menyikapi dunia ini ya sebagaimana mestinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu adalah gharib, orang yang asing. Atau seakan-akan engkau itu abiru sabil, pengembara yang sekedar singgah saja. Ya, demikianlah seharusnya dunia itu disikapi. Jelas, gharib, orang yang asing, dia selalu merindukan kampung halamannya. Dia selalu merindukan kampung asalnya. Ya. Dan dia tinggal di satu tempat, tempat yang asing tersebut, dalam keadaan dia selalu menginginkan untuk kembali ke asalnya, yaitu negeri akhirat. Abirus sabil, orang yang sekedar singgah saja, sekedar singgah kemudian dia berlalu. Ya. Ya seperti itulah dunia ini, kita sekedar singgah saja. Pasti kita semuanya akan merasakan yang namanya kematian, dan itu pasti. Tidak ada satupun dari kita yang memungkirinya. Karena itu adalah suatu hal yang pasti. Lalu kalau demikian, untuk apa kita di dunia ini? Ya, untuk apa kita harus bersikap seolah-olah kita pasti akan hidup selamanya di dunia ini? Ya. Karena itu Al-Mu'allif Asy-Syaikh Hafid Al-Hakami rahimahullahu taala beliau mengatakan di sini di dalam bait syairnya, di dalam qasidah ini, beliau mengatakan wa mali walid dunya walaisat bibuqyati wala muntaha qasdi walastu ana laha walastu bimayalin ilaiha wala ila riasatiha natsnan wa kubhan lihaliha. Beliau jelaskan sikap beliau dan demikianlah harusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia. Ada apa aku dengan dunia? Ada apa antara aku dengan dunia? Walaisat bibuqyati. Ya, dunia itu bukanlah tujuanku. Dunia itu bukanlah keinginanku. Wala muntaha qasdi, bukan tujuan utamaku. Walastu ana laha, bukanlah kehidupanku untuk perkara dunia ini. Walastu bimayalin ilaiha, tidaklah aku condong terhadap dunia, terhadap kekuasaan di dunia. Kenapa? Natsnan wa kubhan lihaliha. Karena aku merasa dunia itu adalah ya, suatu yang rendah, suatu yang buruk. Terus untuk apa menjadi tujuanku? Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, apa yang menjadi hakikat dunia? Hiya daru darul hammi wal ghammi wal ana sari'un taqaddiha qaribun zawaluha mayasiruha usrun wa huznun sururuha wa arbahuha khusrun wa naqsun kamaluha idza adhakat abkat wa in rama waslaha ghabiyun faya sur'an kita'i wisaliha. Hiyad daru, dunia ini adalah negeri. Darul hammi wal ghammi wal ana, negeri tempat kesedihan, kegundahan, negeri tempat kesusahan. Sari'un taqaddiha qaribun zawaluha. Ya. Cepat selesainya, cepat habisnya dunia ini. Ya, cepat selesainya, cepat habisnya. Mayasiruha usrun wa huznun sururuha. Mayasiruha, hal-hal yang mudah, kemudahan-kemudahan yang ada di dunia ini usrun, hakikatnya adalah kesulitan. Nanti kita akan jelaskan. Wa huznun sururuha. Sementara sururnya, kesenangan-kesenangan dunia ini adalah huznun, kesedihan. Wa arbahuha khusrun wa naqsun kamaluha. Arbah, ya, keuntungan-keuntungan. Ya. Keuntungan-keuntungannya pada hakikatnya adalah kerugian. Wa naqsun kamaluha, kesempurnaan dunia pada hakikatnya adalah kekurangan. Idza adhakat abkat wa in ram, idza adhakat abkat. Kalau seandainya dunia ini membuatmu tertawa, ya, dia juga membuatmu menangis. Ya. abkat qalilan wa adhaq adhaqat qalilan wa abkat katsiran. Engkau tertawa sebentar tetapi menangis dalam waktu yang sangat panjang, nasallahu alaihi. Wa in rama waslaha ghabiyun fayasur an kita'i wisaliha. Seandainya ada seorang yang ghabi, ya, seorang yang ghabi itu bukan hanya sekedar jahil, tapi dungu kalau bahasa kita. Ya. Yang menginginkan kehidupan dunia ini, fayasur an kita'i wisaliha. Alangkah cepatnya hilang, ya, alangkah cepatnya terputusnya kehidupan dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Qala kita baca syarahnya dari kalamnya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badir hafizahumullah. قال حفظه الله يبين رحمه الله في هذه الأبيات حال الدنيا وحال الناس فيها المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى beliau menjelaskan di dalam bait-bait ini bagaimana hakikat keadaan dunia dan hakikat manusia yang ada dalam kehidupan dunia ini. Qauluhu darul hammi wal ghammi wal ana. Hadihi umurun hasilatun linnasi walabud. Perkataan beliau darul hammi wal ghammi wal ana, bahwasanya dunia ini adalah negeri kegelisahan, negeri kegundahan, negeri kegalauan, kedukaan, kesusahan. Ini hakikat dunia. Ini adalah perkara-perkara yang terjadi. Ya. Hasilatun linnasi wala budda. Terjadi pada manusia dan pasti terjadi. Ada dari kita yang tidak pernah gelisah, sedih, ya, gundah, pasti terjadi. Fa innahum wa in utu fiha al-mal war ri'asat wal manasib falan yaslamu minha. Manusia walaupun di dalam kehidupan dunia ini, ya, mereka mendapatkan harta, mereka mendapatkan kekuasaan, mereka mendapatkan kedudukan, yang mana ini merupakan atau hal-hal yang dianggap sebagai kenikmatan duniawi. Tapi apakah betul-betul nikmat? Mereka tidak selamat dari apa yang kita sebutkan tadi, dari kegundahan, dari kesedihan. Ya, bagaimana kita akan jelaskan nanti. Enggak punya duit, sedih. Ya kan? Sedih enggak punya duit? Sedih, gelisah. Akhirnya cari duit. Punya duit, sedih lagi. Ya, gelisah lagi. Ya, jaga supaya uangnya tidak hilang. Jaga uang sebagaimana bagaimana uangnya tidak berkurang. Ya. Nah, itu kehidupan dunia seperti itu. Enggak punya kekuasaan, berusaha untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan segala cara, dengan letihnya, dengan usahanya yang melelahkan. Ya, begitu mendapatkan kekuasaan, dia pertahankan kekuasaan itu bagaimana dengan dengan segala cara pula. Capek lagi, enggak ada habisnya. Itulah dunia. Ya. Fa innaha in adhakat qalilan abkat katsiran. Wa in sarrat qalilan ahzanat katsiran. Wa ma muli'a baitun farahan illa muli'a taraha. Dunia ini, kata beliau, in adhakat qalilan, seandainya dia menyebabkan tertawa yang sedikit, dia juga menyebabkan kesedihan yang panjang, menyebabkan manusia menangis, ya, terus-terusan menangis. Demikianlah. Wa in sarrat qalilan, kalaupun dia membuat senang, tapi dia juga membuat sedih. Sedikit senangnya, terus-terusan sedihnya. Tidaklah suatu rumah yang dipenuhi dengan kesenangan, tapi pasti juga rumah tersebut dipenuhi dengan taroha, dengan kesedihan dan kedukaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang namanya rumah itu senang terus. Pasti ada dukanya. Pasti ada sedihnya. Ya. Apakah sakit? Apakah ada yang wafat dari penghuni rumah tersebut? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, dunia ini enggak jernih. Kenikmatannya itu bukan kenikmatan yang jernih. Ada kekeruhan di situ. Ya. Kita tertawa, tapi di situ ada menangisnya. Kita senang, di situ ada sedihnya. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa dawa'ul humumu wal gumumi dzikrullah subhanahu wa ta'ala wa ibadatuhu wal luju'u ilaihi wal iqbalu ala ta'atihi wa tilawatul qur'ani wal imanu biqada'illahi wa qadarihi. Tetapi, ya, bagi orang-orang yang beriman, di situ ada jalan keluar dari kesedihan di kehidupan dunia ini. Ya, dan disinilah istimewanya orang-orang yang beriman. Disinilah keistimewaan dan keutamaan orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Ketika mereka mendapatkan kesedihan di dalam kehidupan dunia ini, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia Allah yang menciptakan. Kesedihan, kesenangan, dan lain sebagainya, ketenangan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala semuanya yang menciptakan. Maka kita kembali kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dawa, obat dari kesedihan, kegundahan adalah zikrullah. Ya, adalah dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati ini menjadi tenang. Ya, siapa yang berzikir kepada Allah kalau bukan orang-orang yang beriman? Ya. Wa ibadatuhu, dan beribadah kepadanya, walluju ilaihi, kembali dan menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqbal ala ta'atihi. Ya, dia berusaha untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilawatul Qur'an, membaca Al-Quran. Wal imanu biqada'illahi wa qadarihi. Dia beriman terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa tafrahu bima atakum. Di antara hikmah keimanan terhadap takdir, agar kalian itu la ta'sau, likai la ta'sau, supaya kalian itu tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian. Kenapa? Karena keyakinan kita bahwasanya apa yang terjadi di bumi ini sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apa yang harus kita sedihkan? Kembalikan itu kepada keimanan kita bahwasanya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan. Hati menjadi tenang. Wala tafrahu bima ataakum. Dan juga jangan kalian terlalu bergembira sehingga lupa diri. Ketika mendapatkan kenikmatan, kemudian menyandarkan kenikmatan itu pada diri kalian. Ingat bahwasanya kenikmatan itu juga dari ketentuan Allah, Allah yang menentukannya. Kembalikan semuanya kepada Allah, kembalikan semuanya kepada ketentuan Allah. Hati menjadi tenang. Ya. Kama qala ta'ala man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ay yas'ud wa yahna fil hayatid dunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan. Barang siapa yang melakukan amalan saleh. Apa yang dimaksudkan dengan amalan saleh? Amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang memenuhi syarat-syarat diterimanya amalan, yaitu yang pertama al-ikhlas, dan yang kedua dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalannya adalah amalan yang saleh, min dzakarin au unsa. Apakah yang melakukan amalan saleh tersebut adalah laki-laki ataupun perempuan? Sama saja. Ya. Wa huwa mu'min. Dan dia adalah seorang mu'min. Ya. Dia seorang mu'min. Kalau dia bukan seorang mu'min, enggak bermanfaat amalannya. Dia seorang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia yakini dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, dia amalkan dengan dengan jawarihnya, anggota badannya. Dia orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka niscaya kami akan jadikan kehidupannya tersebut adalah kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik. Ay yas'ud, yaitu kehidupan yang berbahagia. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ayat ini kalau kita memperhatikan kalamnya para ulama, ya, atau tulisannya para ulama ketika mereka membahas tentang apa saja yang menjadi sebab-sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat tentunya, maka kita dapatkan bahwasanya ayat ini yang disebutkan pertama kali, bahwasanya sebab utama seorang itu bisa berbahagia adalah ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keimanan, mustahil di situ ada kebahagiaan. Dan yang kita maksud adalah kebahagiaan yang hakiki. Ya, bukan kebahagiaan yang semu. Kalau kebahagiaan semu mungkin saja orang mendapatkannya. Ya, atau terlihat bahagia padahal kenyataannya tidak. Karena dunia ini sebagaimana yang kita sebutkan, orang senang kelihatannya, tapi di situ dia menyimpan kesedihan yang mendalam. Terlihat dia tertawa, padahal dia menangis berkepanjangan. Itu kehidupan dunia. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia tidak beramal dengan amalan saleh, maka apa yang dia dapatkan? Sementara hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan syaratnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya. Dan bukan berarti juga ketika seorang itu dia beriman kepada Allah dan beramalan saleh, berarti dia tidak mendapatkan kedukaan, musibah dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Tetapi adalah bagaimana sikap seseorang di dalam menghadapi persoalan hidup. Ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dalika illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Seluruh urusannya, seluruh perkara, seluruh keadaan orang yang beriman itu baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Ya, ini termasuk kata kunci yang harus kita perhatikan. Walaisa dzalika, kata beliau, illa lil mu'min. Tidaklah keadaan ini berlaku kecuali berlaku hanya kepada orang-orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. In asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Ini baik untuknya. Wa in asabathu dharra. Ketika dia mendapatkan dharra, musibah, ujian, cobaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Sabara, dia bersabar. Fakana khairan lah. Dan ini pun baik untuknya. Ya, sehingga kesedihan dan cobaan tadi berubah menjadi apa? Menjadi kenikmatan. Yaitu apa? Dengan dihapusnya dosa-dosa dia, ya, dan dia mendapatkan pahala. Pahala atas kesabarannya. Pahala dia berihtisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah. Ini keadaan orang mukmin. Ya. Tapi kalau orangnya bukan orang yang beriman, atau imannya dipertanyakan, ya, karena lemahnya iman itu di dalam hatinya, dia tidak akan mendapatkan dua tadi. Tidak bersyukur ketika dia mendapatkan kesenangan, tidak bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Nasallahu alaihi. Ya. Nah, ini keadaan orang yang beriman. Ya. Dia menyikapi keadaan itu dengan benar. Dia menyikapi dunia itu dengan benar. Dia menyikapi kesedihan di dunia juga dengan benar. Wayahna fil hayati dunia, ay yas'ud wayahna, yaitu kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram di dalam kehidupan dunia ini. Wa qala ta'ala famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Maka kalau kita mau bahagia di dunia ataupun di akhirat, ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada, sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ma qala abdun qat idza asabahu hammun wa huznun, tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa kegundahan dan kesedihan, kemudian dia berkata, ini doa ya, doa, salah satu doa ketika seorang itu dilanda kesedihan dan kegundahan, dia berdoa, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmik adlun fi qadaik as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaitaha sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha. Ya. Ada yang hafal doanya? Ya. Insyaallah kita hafalkan nanti insyaallah. Ya. Doanya, Allahumma inni abduk. Ya, nanti bisa tinggal dicari. Ini banyak di insyaallah di kitab-kitab doa di Hisnul Muslim insyaallah ada. Baik. Allahumma inni abduk. Ya. Tapi kita lihat apa yang menjadi maknanya. Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku adalah hambamu. Anak dari hambamu, ya. Wabnu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, madin fi hukmik, adlun fi qadaik. Ya, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengendalikan kita. Madin fi hukmik, berjalan sesuai dengan hukummu. Adil sesuai dengan ketentuanmu. Aku minta kepada engkau. Bikulli ismin huwalak, dengan setiap nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Yang engkau ajarkan siapapun dari makhlukmu. Awis ta'sar tabihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya. Karena itu para ulama menyebutkan berdasarkan hadis ini, ya, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas sampai 99 saja. Ya. Anta ja'alal Qur'an ar-rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhihaba hammi. Engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai penerang hatiku, cahaya dadaku, penghilang sedihku, ya, penghilang kegundahanku. Kecuali, ya, tidaklah seorang mengatakan doa ini, kata Rasulullah, kecuali Allah akan hilangkan kegundahannya dan Allah gantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Ya. Kalau orang yang beriman, bagaimana mereka bisa mendapatkan, ya, metode ini, terapi ini, yaitu zikirullah? Enggak ada. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, yan bajilana anna ta'alam haula'il kalimat. Kata mereka, kata para sahabat, wahai Rasulullah, perlukah kami untuk mempelajari kalimat-kalimat tersebut? Qala, ajal, tentu saja. Yan bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Ya. Semestinya bagi orang yang mendengarkan kalimat-kalimat tersebut untuk mempelajarinya. Ya. Tadi doanya. Doa untuk menghilangkan kegundahan dan kesedihan. Ya. Qala fa hadhihi al-umur al-madhkura fil hadith min sihhatil mu'taqad wal imani bil qadar wal ma'rifah billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala biha wa kadzab al-inayah bil Qur'an wal istifa' bihi wa ghairi dhalika mimma warada fil hadith hiya allati fiha mudawatul humum wal ghumum. Maka perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini min sihhatil mu'taqad, ya, dari sihhatil mu'taqad, ya, dari keyakinan yang sahih, akidah yang sahihah, bahwasanya kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, bahwasanya, ya, kita berlaku kepada kita apa yang menjadi ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ma'rifatul billahi wa asma'ihi wa sifatihi, mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tawassul, bertawassul dengan nama-nama Allah. As'aluka bismin huwala, bikullis min huwala. Ditawassul dengan nama-nama Allah. Ya, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang menjadi milikmu. Ya. Wa kadzalika al-inayah bil Qur'an wal istisfa' bihi. Ya, demikian juga dengan Al-Qur'an. Ya, dengan kita memahami Al-Qur'an, ya, dengan menjadikan Al-Qur'an itu syifa bagi kita, obat bagi kita. apakah dengan membacanya dengan bentuk ruqyah, apakah membacanya dengan tadabbur, ini lebih dalam maknanya. Ya, kita memahami mana Al-Quran. Ya. Dan yang selainnya dari apa, dari hal-hal yang terdapat dalam hadis, inilah yang menjadi mudawatul humum. Menjadi obat, menjadi terapi terhadap al-humum, kesedihan dan kegundahan kita. Luar biasa. Dari satu hadis ini, kalau kita bedah, kalau kita syarah, kita jelaskan maknanya, luar biasa. Ya. Sehingga kita tidak sekedar berdoa, melafadzkan doa tanpa memahami maknanya. Paling tidak kita tahu artinya tadi. Kurang lebihnya demikian. Qauluhu sari'un taqaddiha qaribun zawaluha. Ay ma'a hadhihi al-asya' al-mutaqaddimah min al-hammi wal-ghammi wal-alam. Sari'un taqaddiha fasari'an ma tanqadi. Yaitu perkataan muallif dalam bait syairnya, sari'un taqaddiha qaribun zawaluha. Ya, cepat selesainya, cepat hilangnya. Kurang lebih demikian maknanya. Dunia itu demikian. Sudah capek kita cari-cari, ya. Sudah capek cari duit, besoknya hilang duitnya. Entah dibelanjakan, entah cari lagi duitnya, capek lagi. Cari lagi, habis lagi. Enggak selesai-selesai. Ya. Bukan berarti kita enggak nyari duit ya, bukan. Jangan salah cari. Tapi bukan itu menjadi tujuan utama kita. Ya. Bukan itu yang menjadi poros kebahagiaan dan kesedihan kita. Ya. Seolah-olah kalau ada uang, dia bahagia. Seolah-olah kalau dia ada uang, dia sengsara. Ya, ini yang menjadi masalah, kan itu. Ya. Seolah-olah kalau dia tidak memiliki dunia, dia akan menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Seolah-olah kalau dia memiliki dunia, dia orang yang paling berbahagia. Keliru. Ya, keliru, sangat keliru. Konsep kebahagiaan kita kembalikan, karena yang menjadikan as-sa'adah itu fiyadillah. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsep kebahagiaan, ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada persepsi masing-masing. Kalau menurut saya kebahagiaan itu adalah demikian-demikian. Yaitu setiap orang akan, ya, sangat relatif antara satu dengan yang lainnya. Sangat nisbi. Tapi kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang hakiki, ada di tangan Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi konsep kebahagiaan, ya, menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ayat yang kita baca. Ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini konsepnya. Ya. Barang siapa yang beramal saleh dari laki, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, niscaya kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, yaitu yang berbahagia. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan yashqa. Ya. Tidak akan sengsara, tidak akan menderita hidupnya. Apa kebalikan dari yashqa? Yas'ud. Bahagia. Jelas. Ya, konsepnya itu jelas. Ya, kalau kita mau hidup berbahagia dunia ini. Sari'un taqaddiha qaribun zawaluha. Cepat hilangnya, cepat selesainya, cepat hilangnya itu dunia. Ai ma'ahadhil asya'il mutaqaddimah minal hammi wal ghammi wal alam. Ya, bersamaan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya dunia ini adalah negeri kegundahan, kegelisahan, kesedihan, kedukaan, kesusahan. Ya, sari'un taqaddiha. Cepat selesainya, hilangnya cepat dunia ini. Ya, hilangnya cepat. Walihada mahma utiyal mar'u fi hadhihi dunya minal jah wal mal wariasah wa ma ila dalik yafja'un nas khabaru mautihi aw iftiqarihi. Karena itu, bagaimanapun atau apapun yang didapatkan oleh seorang di dalam kehidupan dunia ini, apakah itu dari kedudukan, harta, kekuasaan, atau yang selainnya, ya, yafja'un nas, tiba-tiba orang itu dikagetkan, apakah dengan, ya, tiba-tiba orang ini sudah mati misalnya. Ya, enggak lama, berapa lama sih? Ya, orang jadi pemimpin kekuasaan, ya rata-rata entah itu presiden, wali kota, gubernur, 5 tahun. Kan cepat selesainya. Ya. Terus untuk apa? Untuk apa yang seperti ini? Atau misalnya dia sebagai pegawai naik jadi manajer, apa? Manajer atau yang sebagainya lah. Ya, jadi pimpinan, jadi direktur mungkin. Ya, apalagi ya. Dinilai berdasarkan prestasi. Prestasinya enggak bagus, belum setahun udah diganti. Apa yang dicari? Susah payah dia mendapatkan kedudukan itu. Susah payah dia ya untuk mencapai titik itu, cepat hilangnya. Ya. Terus untuk apa kita berorientasi terhadap kehidupan yang seperti ini? Ya. Rasulullah al-Afiyah. Yafja'un nas khabaru mautihi aw istiqarihi. Atau tiba-tiba dia jatuh bangkrut misalnya. Banyak kan orang yang kaya tiba-tiba jadi bangkrut. Ya. Rasulullah al-Afiyah. Ya. Fahuwa baina halain, seorang itu dalam kehidupan dunia ini antara dua keadaan. Ya. Yang harus kita juga catat baik-baik, bahwasanya dunia itu imma antazhaba anhu dunya au yadhhaba anha. Apakah dunianya itu yang pergi dari dirinya atau dia yang meninggalkan dunia ini? Ya enggak? Ya. Itu saja kehidupan dunia ini. Apakah dunianya yang meninggalkan dirinya? Yang tadinya memiliki jabatan, hilang jabatannya. Yang tadinya dia memiliki harta yang banyak, hilang hartanya. Ya. Yang tadinya dia dihormati, hilang sudah. Tidak ada lagi orang yang menghormatinya, tidak ada lagi orang yang memedulikannya. Atau dia yang pergi meninggalkan dunia ini. Karena yang namanya manusia, karena yang namanya makhluk, dia tidak akan kekal hidup di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan merasakan kematian. Ya, kemana raja-raja, penguasa-penguasa yang ada zaman dahulu yang kita baca sejarahnya, ya, kemana kekuasaan mereka, kemana harta mereka, kemana kehebatan mereka, hilang semua, sudah selesai. Ya, nasallahu alaihiyah. Ini imma antadhaba anhu dunya au yadhhaba anha. dunia itu dengan kita antara dua kan. Apakah dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia, selesai. Enggak ada orang itu dengan dunianya selama-lamanya, tidak akan ada. Ya. Apakah dia yang pergi atau kita yang pergi meninggalkannya? Lalu untuk apa? Ya, kita orientasinya kepada kehidupan dunia, nasallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah jiwa itu mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Dan tidaklah jiwa itu mengetahui di bumi mana dia akan mati. Di antara perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu wa Taala simpan ilmunya. Apa yang kita lakukan besok? Enggak ada yang tahu. Kita boleh merencanakan, tapi apa yang terjadi esok hari kita tidak tahu. Kapan kita mati kita tidak tahu. Ya. Di mana kita akan mati kita tidak tahu. Pasti, tapinya pasti. Rasulullah alaihi wa sallam. Wa kadzalikan qida'u kulli inqida'u dunya kulliha qarib. Kama qala Allahu azza wa jalla yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Begitu juga hilangnya dunia ini sangatlah cepat. Ya. Artinya selama apapun, setua apapun umur kita, ya, hitungannya itu sangatlah cepat. Ya, jangan dikira 10 tahun, 20 tahun, jangan dikira kita masih misalnya diberi hidup ya 30, 50 tahun lagi itu berarti suatu perkara yang sangat lama. Enggak. Itu suatu hal yang cepat berlalu dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya. Yas'alukan nas anisa'ah. Manusia bertanya kepadamu, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang as-sa'ah. Tentang hari kiamat. Katakanlah bahwasanya ilmunya itu ada di sisi Allah. Kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahuinya, tidak pula Jibril. Sebagaimana ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anissaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ul anha bi a'lam minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jibril malaikat paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling utama dan paling mulia. Keduanya tidak ada yang mengetahui. Terus siapa yang mengetahui dari kalangan makhluk kalau keduanya saja sudah tidak mengetahui? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya, siapa tahu bahwasanya saat hari kiamat itu sangatlah dekat ternyata. Ya. Sangatlah dekat. Artinya kehidupan dunia ini seberapa lama pun ya tetaplah dia suatu kehidupan yang sebentar, sementara. Fa'alal abdi an yatanabbah li halid dunya wa sur'ati inqidaiha. Maka hendaknya seorang hamba itu dia waspada. Dalam keadaan selalu waspada. Jangan sampai dia lalai dengan kehidupan dunia ini, bahwasanya kehidupan dunia ini keadaannya adalah keadaan yang cepat hilangnya, selesai. Ya, kita ya hari ini dalam keadaan sehat, tiba-tiba besok kita dalam keadaan sakit. Sudah lupa kita nikmat bagaimana rasanya sehat. Ya. Saat ini kita dalam keadaan berada kelapangan dari sisi harta, kita tidak tahu kapan waktu ternyata kita diberi ujian kesempitan harta. Kita sudah lupa bagaimana nikmatnya ketika ya kita dalam keadaan lapang harta kita. Demikianlah dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu mayasiruha usrun wa huznun sururuha. Falladhi fid dunya min khairin wa yusrin wa afiyah. Yuqabiluhu aidan ma fiha min usrin wa nakhadin wa alam. Mayasiruha usrun wa huznun sururuha. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mayasiruha usrun. Hal-hal yang mudah di dunia ini pada hakikatnya sulit. Wa huznun sururuha, hal-hal yang berupa kesenangan itu ada kesedihan di dalamnya. Ya. Falladhi fid dunya, apa yang ada di dunia ini berupa kesenangan, kebaikan, keselamatan, kesehatan. Yuqabiluhu, di situ ada yang lawannya. Yang siap-siap menunggu kita dari kesulitan. Ya. Dari kesedihan, dari alam, ya, rasa sakit dan lain sebagainya. Nasallahu alaihi. Wal masaibu wal mataibu tulazimu matalibad dunya qabla tahsiliha wa ba'da tahsiliha wa waqta tahsiliha. Perhatikan ini. Al masaib, kesulitan-kesulitan. Mataib, kelelahan-kelelahan. Ya. Tulazim, ini selalu ada, tidak akan hilang. Ya, matalibat tulazim, matalibat dunia qabla tahsiliha wa ba'da tahsiliha waqta tahsiliha. Jadi perkara-perkara yang kita cari dalam kehidupan dunia, sebelum kita mendapatkannya, setelah kita mendapatkannya, waktu ketika berusaha mendapatkannya, di situ ada al-masaib, ada al-mataib. Ya, ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang melelahkan. Enggak akan lepas dari itu. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Ya. Contohnya akan disebutkan di sini. Fal mar'u yu'ani mu'anatan syadidatan wa yakunu fi hammin wa ghammin hatta yuhassila matlubahu fid dunya. Seorang itu dalam kesusahan, dalam kegelisahan, kegundahan, sampai dia betul-betul bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya dalam perkara dunia ini. Wa ba'da tahsilihi, setelah dia mendapatkannya, ya dhallu fi khaufin wa hammin khasyata an yadhi'a min yadihi aidha. Ketika dia sudah mendapatkannya, dia juga tetap berada dalam kesedihannya, kegundahannya, karena khawatir apa yang sudah capek-capek dia dapatkan tadi, apa yang sudah susah-susah, lelah dia untuk mendapatkannya, kemudian hilang begitu saja. Ya. Fatajidul insana masalan law tami'a fi shira'i sayyaratin aw manzilin. Ya. Engkau dapatkan seorang misalnya, seandainya dia menginginkan untuk membeli sayyarah, mobil atau rumah. Ya. Fa innahu yat'ab wa yansab fit tafkir wa jam'il mal. Maka dia akan ya yat'ab wa yansab. dia akan lelah, dia akan susah, ya, letih. Bagaimana bisa dia memikirkan dan bagaimana mengumpulkan harta untuk membeli mobil, membeli rumah? Iya enggak? Ya. Motor anak sudah 5 misalnya. Mau dibawa motor, mau taruh di mana? Ya. Mau di atas ban, susah. Mau beli enggak ada duit. Mikir susah, mikirnya susah. Ya, baru mikirnya jadi susah dia. Belum lagi ngumpulkan duitnya. Oh, ada jalan pintas. Akhirnya apa? Dengan cara yang ribawi, nasallahu alafiyah. Dikira gampang. Oh, gampang ini. Ya. Kita kredit aja misalnya. Enggak peduli di situ ada transaksi ribawi. Kelihatannya gampang, kelihatannya menjadi solusi. Padahal di situ ada masalah yang lebih besar. Ya. Nasallahu alafiyah. Dapat mobil misalnya, kredit. Pusing lagi. Ya. Tiap bulan harus bayar. Ya, itu baru mobil. Ya, belum rumah lagi. Ya, belum panci kredit juga. Nasallahu alafiyah. Ya. Nah, capek mikirinnya, capek mengusahakannya, ya. Begitu sudah dapat, harus dia rawat mobilnya, harus dia rawat rumahnya, capek lagi. Ya itulah dunia, ya itulah dunia, kayak gitu dunia. Ya, taib. Faida hasalaha wa sarat fi yadihi intaqala lihammin akhar wa huwa khasyatu dharariha wa faqdiha. Kalau dia sudah mendapatkannya, mobilnya, anggaplah kita sudah nih, enggak usah pakai kreditan, alhamdulillah sudah ngerti semua syar'i. Ya, alhamdulillah dapat duitnya, beli mobil, beli rumah. Ya. Memang beli selesai kan enggak? Ya. Intaqala liham min akhar. Pindah lagi ke kesedihan berikutnya, kegundahan, kegelisahan berikutnya. Apa itu? Khawatir, ya, mobilnya kenapa-napa. Ya kan? Khawatir hilang mobilnya misalnya. Ya, banyak maling. Ya, garasi enggak ada. Akhirnya pasang pengaman segala macam. Ya. Khawatir malam tiba-tiba takut terbangun ada suara, lihat mobilnya masih ada apa enggak, capek. Ya, kalau ini yang menjadi orientasi kita. Fala yaslamu ayyu shay'in fid dunya min hadhil umur. Maka tidak selamat apapun yang ada dalam perkara dunia ini dari perkara yang hal-hal yang seperti ini. Ya. Nah, ini jangan sampai, ya, lelah kita karena mengejar dunia. Lelahnya kita dapat, dunianya mungkin kita dapat, tapi kita akan mendapatkan kelelahan-kelelahan lainnya. Ya, orientasi kita jangan dunia. Makanya selalu kita ingatkan hal-hal yang sifatnya mubahah, sifatnya adalah suatu hal yang dibolehkan, ya, dalam kehidupan kita, makan, minum, tidur dan lain sebagainya, ya, atau suatu hal yang merupakan misalnya menjadi tanggung jawab kita, ya, antum sebagai misalnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, ya, bekerja dan lain sebagainya, mencari penghidupan yang halal, ya. Atau seorang muslimah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dia bertanggung jawab atas rumahnya, kebersihannya, ya, makannya, masaknya dan lain sebagainya. Jangan, sekali lagi, jangan sampai lelahnya kita itu sia-sia, hanya sekedar memenuhi tanggung jawab saja. Ingatlah bahwasanya itu adalah perkara yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, kan sayang kan, antum capek-capek pagi kerja macet, yang naik kereta sesak, ya pulang sesak lagi. Nasallahu alaihiya. Ya, yang didapatkan cuma capek, cuma gaji, tapi pahala nggak dapat. Padahal di situ bisa bernilai pahala nggak? Bisa sekali. Ya, ketika seorang itu meniatkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah karena Allah. Ya. Sampai apa yang engkau suapkan kepada mulut istrimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Tabtaghi biha wajah Allah, engkau mengharapkan wajah Allah, maka itu menjadi pahala untukmu. Itu diingat-ingat. Ya, begitu juga bagi para muslimah. Capeknya dia di rumah, dia ngurus suaminya, dia ngurus anak-anaknya, dia ngurus rumahnya. Jangan dilihat sebagai bentuk, ya demikianlah nasib para istri. Bukan, bukan seperti itu. Harusnya itu jadi nilai ibadah yang besar bagi dia. Ya. Tahtasib, harapkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Sehingga yang kita dapatkan bukan hanya letih, tetapi di situ ada nilai ibadah dan pahala di sisi Allah. Dan itu yang membedakan. Sekali lagi, itulah yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Sayang kalau kita hanya sekedar capek. Ya. Kondisi kesehatan atau fisik lama-lama makin turun, ya kan? Tapi kita tidak dapat pahala, kan sayang. Ya, sayang sekali rasanya. Makanya harus selalu, ya, niat kita itu kita benarkan, kita luruskan. Ya, oh, saya melakukan ini, bahkan terhadap hal-hal yang ringan sekalipun, makan, minum, kita niatkan dengan niat benar, insya Allah menjadi pahala, ya, bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala qauluhu wa arbahuha khusrun. Wa arbahuha khusrun, ya, ar-ribah, keuntungan duniawi di sini, ya, semua ingin dapat untung, ya, tetapi di situ ada khusr. Seberapa besar pun keuntungan yang kita dapatkan dalam perkara dunia ini, di situ ada khusr, ada kerugian. Wa dzalika, kata Syekh, li'annal asya allati yarbahuha al-insanu wa yuhassiluha fid dunya wa yuhassiluha fid dunya ghaliban ma takunu ala hisabi dinihi walladhi khuliqa min ajlihi. Yang demikian itu karena perkara-perkara allati yarbahuha al-insan, ya, yang seorang itu mendapatkan berbagai macam keuntungan di situ, ya, apakah itu keuntungan dari sisanya, kalau dia pedagang dia untung dagangnya, laris dagangannya, atau kalau dia sebagai seorang pegawai dia mendapatkan gajinya, dia mendapatkan upahnya, ya, apa yang dia dapatkan di dunia ini ghaliban kebanyakannya, ya, ma takunu ala hisabi dinihi walladhi khuliqa min ajlihi. Itu ala hisabi dinihi. Terkadang ada dunia, ada agama yang dia korbankan. Ada perkara ibadah yang dia korbankan. Ya enggak? Misalnya ini. Ya. Misalnya ini. Ya. Ada taklim misalnya. Ya. Dalam waktu yang bersamaan ada janji ketemu klien misalnya. Kira-kira mana yang dipilih? Ya. Hah. Kira-kira mana yang dipilih? Oh, taklim Ustaz. Habis itu ketemu klien. Masya Allah. Pintar berarti, cerdas. Baik. Alasan yang paling banyak, yang paling sering kita dengar, kenapa enggak taklim? Oh, kerja. Iya kan? Iya enggak? Capek habis baru pulang kerja. Iya. Ya itu manusiawi, enggak salah. Tapi yang harus kita ingat ini loh, dunia itu ini loh. Ya. Ketika kita sibuk mencari dunia, ada yang kita korbankan dari agama kita. Ketika kita sibuk orientasinya pada dunia, ada yang kita korbankan dari ibadah kita. Itulah khusr yang dimaksudkan di sini. Itulah kerugian yang dimaksudkan di sini. Illa kecuali man waffaqahullah. Kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya mendapatkan taufik tadi? Paling tidak kita, kalaupun misalnya kita memang tidak bisa hadir di majelis taklim atau ibadah-ibadah yang lain, jangan lupa niat kita ketika mencari dunia bukan hanya karena ambisi dunia. Tapi di situ ada nilai ibadah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Ya, sebagai seorang yang memang harus memenuhi kebutuhannya, ada nilai ibadah yang bisa kita ambil. Itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah sampai pada keadaan demikian? Ya, bukan berarti oh berarti kita nggak usah kerja, bukan. Tetap. Tapi bagaimana nilai ibadah itu tetap ada. Jangan sampai lalai dari situ. Itu orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu orang yang mendapatkan taufik. Illa man waffaqahullahu Subhanahu wa taala wa hadahu lil jam'i baina khairid dunya wal akhirah. Kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah dan Allah ya berikan hidayah untuk al-jam' dia mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu baru luar biasa. Ya. Ini jangan lupa itu tadi itu. Ya, apalagi jangan sampai lelah kita tidak berbuah apa-apa kecuali lelah saja. Bagaimana lelah kita itu menjadi ya pahala bagi kita. Salah satunya dengan apa? Dengan niat yang benar. Ya, tentu apa yang kita lakukan juga adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di situ adalah perkara yang haram, mau niatnya benar sekalipun enggak. Ya, enggak ada manfaatnya. Ya. Oh katanya kalau niatnya benar, insya Allah jadi pahala. Kemudian dia nipu orang. Ya, enggak ada urusannya mau niatnya benar. Enggak ada. Sallallahu alaihi wa sallam. Qauluhu wa naqsun kamaluha. Fa kamalud dunya lil mar'i huwa naqsun fil haqiqah. Ya, naqsun kamaluha, ya Allah. Ya, kurang. Kesempurnaannya pun kurang dunia ini. Ya. Kesempurnaan dunia bagi seorang hakikatnya itu adalah kekurangan. Kenapa? Bagaimana yang kita jelaskan tadi? Li'annaha ta'khudhu syai'an min nasibihi min at-ta'ah wal ibadah wa dzikrillahi subhanahu wa ta'ala wala bud. Karena pasti itu akan mengambil bagian, ya, bagian dari dirinya dari ketaatan, ibadah dan dzikrillah subhanahu wa ta'ala wala bud, pasti itu. Ya. Ya, karena itu jangan sampai kita betul-betul rugi. Jangan sampai kita lelah, hanya lelah tadi. Ya, lelah berbuah pahala. Itu dia yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa in rama waslaha ghabiyun ay idza tami'al mar'u fi wasrid dunya wa naili na'imiha faya sur'an kita'i wisaliha ay fasari'an ma yanqadi hadzal wisal wa yanqati'. Wa in rama waslaha ghabi. Ya, ghabi tadi kita katakan. Ya. Kedunguan, orang yang dungu, ghabi. Kenapa dikatakan dungu? Ya. Kalau dungu itu kan lebih parah daripada bodoh. Ya kan? Kalau seorang yang jahil, seorang yang bodoh, dia kalau di bodoh itu karena tidak tahu apa-apa. Diberitahu baru dia tahu. Nah, ini lebih daripada dia tahu. Ya, pertanyaannya sekarang, siapa yang di antara kita tidak tahu bahwasanya dunia ini sementara? Tahu enggak? Siapa di antara kita yang tidak meyakini, ya, bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal? Semuanya meyakini. Ya, tapi dalam keadaan demikian, kalau sudah mengetahui demikian, masih saja yang dia orientasinya adalah dunia, dunia, dunia, lupa akan akhiratnya. Ya, apalagi yang bisa dikatakan tentang orang yang seperti ini, nasallahu alaihi wasallam. Kalau bukan orang yang dungu, ya, nasallahu alaihi wasallam. Wa in rama waslaha ghabi ay idza tami al mar'u. Ya, kalau seorang itu memiliki keinginan, ya, ketamakan untuk mendapatkan dunia, untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Fa ya sur'an kita iwi saliha. Alangkah cepatnya in kita iwi saliha, terputus apa yang sudah didapatkan. Dapat, habis. Dapat, selesai nikmatnya. Ya. Ay fasari'an man ma yanqadi hadal wisal wa yanqati. Ya, ketika dia sudah dapatkan, apakah dia selalu terus-menerus mendapatkan kenikmatan? Enggak, hilang demi sedikit demi sedikit atau sekaligus juga langsung hilang. Enggak lama. Gak hilang sekarang, besok hilang. Gak hilang besok, ya besoknya lagi. Ya, gak lama. Untuk mendapatkannya lagi harus susah payah lagi. Nasallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Sururud dunya ahlamu naumin au kadhillin zailin. Sururud dunia, kesenangan dunia ini adalah ahlamu naumin, ya, adalah mimpi ketika tidur. Ya. Nah sekarang kan orang banyak itu ya, jangan takut untuk bermimpi misalnya, atau kejarlah mimpimu ya, ya yaitu kejarlah apa yang menjadi mimpi, jadi angan-anganmu. Sehingga apa? Ya kita lihat orang-orang yang orientasinya kepada perkara dunia ini, ya betul bahwasanya mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka impikan. Ya. Tapi lihat sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi. Ya, ketika dia begitu fokusnya ya, terhadap dunianya, ya, sesuai dengan impinya, sesuai dengan impiannya, ya, dia fokus, betul mungkin dia akan dapat, ya, tapi setelah itu apa? Ya, setelah itu apa? Ya. Fokusnya atau impiannya menjadi apa misalnya? Ya, menjadi atlet yang paling top misalnya. Juara dunia misalnya. Setelah itu apa? Ya, setelah dia dapatkan, anggaplah dia dapat itu, setelah itu apa? Ya. Setelah itu apa? Mau itu dibanggakan sampai mati. Ya. Apakah itu bisa menyelamatkan dia dari akhirat? Kan tidak. Apakah itu bisa menyelamatkan dia dari pertanyaan ya, mungkar dan nakir? Kan tidak. Bukan itu yang ditanya. Ya. Nah, ya kalau gitu ya jangan mimpi mimpi ini yang kita kejar. Mimpi perkara dunia ini. Ya. Tapi di situ ada hal yang lebih besar daripada sekedar mimpi dalam perkara dunia, yaitu akhirat kita. Au kadhillin za'il. Atau bagaikan bayangan. Yang bayangan itu akan hilang. Nah ini juga di dalam ibarat yang lain. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengibaratkan dunia itu bagaikan bayangan kita sendiri. Semakin kita kejar, semakin dia berlari. Semakin kencang lari kita, semakin kencang lari dia meninggalkan kita. Begitu kita berhenti, dia berhenti. Begitu ada cahaya, dia hilang. Nah itu, dunia seperti itu. Ya, apa yang diharapkan? Capek kita kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya lelah yang kita dapatkan. Nasallahu al-afiyah. In adhakat qalilan abkat kathiran. Wa in sarrat yauman sa'at dahran. Wa in matta'at qalilan mana'at tawilan. Wama mala'at daran khairatan illa mala'atha abratan. Ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ya, dunia ini in adhaqat qalilan. Kalau dia menjadikan kita tertawa, ya, sedikit tertawa tapi panjang atau terus-terusan menangisnya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan kesenangan yang sedikit dari kesenangan dunia ini harus kita dapatkan dengan kesedihan yang terus-menerus. Begitu dapat senang, sedih lagi. Karena tahu itu akan hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa in sarrat yauman sa'at dahran. Kalau dunia ini menyenangkan satu hari tapi ya dia akan menjadi sesuatu yang buruk sepanjang masa. Wa in matta'at qalilan mana'at tawilan. Seandainya dunia ini matta'at qalilan, memberikan kenikmatan yang sedikit. Dia berikan kenikmatan yang sedikit, mana'at tawilan. Tapi dia tahan kenikmatannya yang banyak itu tawilan dalam waktu, dalam masa yang sangat panjang. Ya. Sekaya-kayanya orang kaya di kehidupan dunia ini, berapa sih kekayaannya? Berapa sih kekayaannya? Ya. Oke lah, misalnya anggaplah kekayaannya 3T misalnya, atau berapa sih? Atau 1000T lah, 1000 triliun. Ya. 1000 triliun. 1000 triliun, 1 juta miliar. 1 miliar juta. Nah, itu udah enggak kebayang mungkin duitnya seperti apa. Oke lah. Ya kan? Ada kan segitu kan 1000 T. Ya duitnya orang-orang kaya ini yang kekayaannya tidak berseri ini katanya duitnya. Oke lah segitu kekayaannya. Berapa sih dari kekayaan, atau kalau kita hitung seluruh dunia ini, seluruh bumi ini kekayaannya dibandingkan duit dia? Ya. Atau seberapa banyak sih dia bisa menguasai dunia dengan uang yang sebanyak itu? Bisa seluruhnya atau bisa setengahnya? Kan enggak juga. Ya. Itu sedikit saja dari kekayaan dunia. Iya kan? Ya. Artinya ya, sekaya apapun orang, sehebat apapun kekuasaannya, itu sedikit. Itu sedikit, enggak banyak yang dia punya sebenarnya. Ya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar, yaitu salat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Ya, nikmatnya jadi orang yang beriman. Ya. Dan seandainya seorang itu memiliki dunia dan seisinya. Seandainya dia memiliki dunia dan seisinya. Ya. Bukan setengahnya, bukan seperempatnya, apalagi hanya sekedar 1000 T tadi. Ya, T-nya ada 1000. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam neraka jahanam. Untuk apa 1000 T tadi? Untuk apa dunia ini? Ya. Dia akan bersedia menebus azab yang dia dapatkan di dunia ini dengan bumi dan seisinya. Bahkan kalau ada dua bumi, dia tebus dengan bumi. Untuk selamat dari azab tersebut. Rasulullah al-Afiyah. Disebutkan dalam hadis, ya, orang yang an'amu ahli dunia, orang yang paling mendapatkan kenikmatan dari penduduk dunia. Ya, kenikmatan duniawi, kenikmatan yang sifatnya umum. Ya. Tapi dia min ahli nar, dia dari ahli nar, penduduk neraka. Dicelupkan dia ke dalam neraka. Dikeluarkan sebentar, dimasukkan sebentar, dikeluarkan, ditanya dia, apa yang kau rasakan dari kenikmatan dunia? Tidak ada, dia jawab. Lupa. Lupa. Ya, lupa dengan kenikmatan dunia yang dia dapatkan di dunia ini. Ketika dia sudah merasakan azab an-nar, nasallahu alaihi. Ya. Wa ma mala'at daran khairatan illa mala'atha abratan. Dan tidaklah dunia ini memenuhi satu rumah dengan kebaikan, tapi dia juga memenuhinya dengan keburukan. Nasallallahu alaihi. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, likulli farhatin tarhah wa ma muli'a baitun farhan ila muli'a tarhan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pada setiap farhah, pada setiap kesenangan itu terdapat tarhah, kedukaan. Ya, nasallahu alaihi. Ya, ini harusnya kita waspada, tidak lupa diri tadi. Wa ma muli'at baitun farhan illa muli'at tarha. Tidaklah satu rumah diliputi atau dipenuhi dengan kesenangan kecuali dia juga dipenuhi dengan kesedihan dan kedukaan. Wa qala Ibnu Sirin rahimahullah. Dan Ibnu Sirin rahimahullah taala berkata, ma kana dhahikun qat illa kana min ba'dihi buka. Ya, tidaklah satu tertawa kecuali pasti setelahnya ada tangisan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kehidupan dunia. Ya, dan kita semua insya Allah merasakannya. Ya, ada yang berani membantah apa yang kita terangkan tadi. Dalam kata, oh enggak seperti itu. Saya senang terus kok. Saya happy-happy aja kok. Enggak akan mungkin. Ya. Karena bagaimana kita sebutkan tadi, pasti di situ ada duka, pasti di situ ada suka. Bahkan sebagaimana yang kita sebutkan, seorang yang beriman dan dia beramal saleh, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kehidupan hayatan thayyibah bagi dia, bukan berarti tidak ada masalah. Ya, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah itu pasti ada. Ujian dan cobaan itu pasti ada. Kesedihan itu pasti ada. Hanya tadi ada yang membedakan. Ya, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya. Kata para ulama dan disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ditegaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Qaidul Arba, apa yang menjadi unwanus sa'adah. Ya, tanda kebahagiaan seseorang. Ya. Idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Ini tiga tanda kebahagiaan seseorang. Kalau dia utiya mendapatkan kenikmatan, syakara dia bersyukur. Kalau dia idza butuliya mendapatkan bala, cobaan, musibah, kesedihan dari Allah Subhanahu wa taala, sabara dia bersabar. Wa idza aznaba, kalau dia melakukan dosa. Karena kita ini manusia pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu khata, senantiasa melakukan kesalahan. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu melakukan kesalahan bil-laili wan-nahar, malam dan siang, sepanjang hari, sepanjang malam. Ya, sepanjang waktu pasti kita ada kesalahan yang kita lakukan. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Di antara ciri orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahisatan. Orang-orang yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, dia menzalimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, dia bergegas mengingat Allah. Ya. Fastaghfaru li dzunubihim, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah akan dosa-dosanya. Ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita melakukan kesalahan, tapi bedanya orang yang berbahagia dia bergegas untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Ini tiga perkara yang pasti yang namanya manusia melaluinya. Sedih, senang, berdosa. Dan yang membedakan orang yang berbahagia dengan yang tidak adalah bagaimana menyikapi tiga perkara tadi. Orang yang berbahagia, kalau dia mendapatkan kesenangan dari Allah, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah dan ujian, cobaan dari Allah, dia bersabar. Kalau dia melakukan dosa, dia tidak terus menerus ya di dalam dosa tersebut, ya, tetapi dia bergegas meminta ampunan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Ya, tiga perkara ini yang menjadi unwanus saadah seseorang, ya, menjadi, ya, tanda kebahagiaan seseorang. Ya, karena itu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyikapi kehidupan dunia ini dengan sikap yang benar, sikap yang dituntunkan, ya, di dalam agama kita, sikap yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqtafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.